adiknya, maka semestinya orang tua memperhatikan hal ini dan menyanjung kakaknya. Masya Allah, tabarakallah, kakak mau bagi dengan adik. Jadi terpatri di dalam dirinya bahwa berbagi dengan adik ini adalah sebuah nilai baik yang disukai oleh bapak dan ibu saya. Saat itu dia memahaminya seperti itu saja. Ya. Tidak perlu pakai dalil dulu. Ya. Sini, Dek. Umurnya 3 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Enggak perlu. Tanamkan dulu bahwasanya apabila kita memberikan apresiasi berarti itu adalah perbuatan baik. Apabila kita mencela itu berarti perbuatan buruk. Contoh misalkan anaknya mendengar musik, ya, keseringan nonton YouTube, maka kita ingatkan, kecilkan suaranya, matikan, itu jelek. Berarti bapak saya, ibu saya tidak suka, berarti ini buruk. Yang tertanam di dalam diri sang anak itu dulu menekankan bahwasanya perbuatan itu buruk. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Memang di sini perlu diperhatikan saling tolong-menolong antara orang tua dengan suami dan istri, bapak dan ibu. Dan tolong-menolong antara orang tua dengan kakeknya, neneknya. Kadang-kadang kakeknya, neneknya memanjakan anak-anaknya. Maka ini di sini perlu pemberian hak sesuai dengan haknya. Yang ketujuh, betul, Bu? Hah? Yang ketujuh, yaitu bercanda dengan anak-anak. Serial pendidikan anak, yang ketujuh adalah bercanda dengan anak-anak. Maka ini termasuk daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak-anak, di antaranya beliau bercanda dengan Abu Umair. Abu Umair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak ini adalah anak kecil yang memelihara burung, burung pipit namanya Nughair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Yang artinya, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair?" Kebetulan Nughairnya meninggal, burung pipitnya mati. Ya, burung pipitnya mati. Nah, ini contoh candaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Serial yang ke-8. Ini baru. Jadi tadi hampir setengah jam saya mengulangi apa yang sudah kita pelajari agar catatannya rapi. Ya, agar catatannya rapi. Yang keberapa sekarang ibu-ibu? 8. Serial pendidikan anak yang ke-8 yaitu mendoakan anak. Ini termasuk daripada tips yang paling utama dalam mendidik anak. Orang tua jangan lupa untuk mendoakan anak. Bahkan ketika anak tersebut belum ada, baru produksi, ya, maka berdoalah untuk kebaikan sang anak. Di antaranya yaitu doa ketika suami ingin bergaul dengan istrinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan fajannibis syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadhurruhu syaitanun abada. Yang artinya, jikalau salah seorang dari kalian hendak menggauli keluarganya, maksudnya istrinya. Hadis Rasul dan Al-Quran sering memakai bahasa kiasan agar santun menggauli istrinya. Maka hendaklah ia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang artinya dengan nama Allah. Ini berarti mengambil tabarruk, mengambil barakah dengan nama Allah. Dan untuk perbuatan-perbuatan yang baik, maka ucapkanlah selalu bismillah. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fiha bibismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan tidak dimulai di dalamnya dengan nama bismillah, maka dia terputus. Terputus maksudnya terputus dari barokah. Sampai dalam bergaul pun, maka mengucapkan bismillah. Nah, yang patut diperhatikan di sini, saya artikan dulu ya sampai akhir. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Karena sesungguhnya, jika ditakdirkan di antara keduanya dalam pergaulan tersebut seorang anak, maka syaitan siapapun tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepadanya selamanya. Hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, yang membaca doa bergaul adalah suami. Istri ratu saja, ratu istri itu. Ya. Istri itu ratu, yang membaca, yang sibuk, yang melamar, yang menyiapkan, pokoknya pian itu ratu pokoknya. Ya. Yang melamar, kada suka dilamar oleh inya, tolak. Ratu pokoknya. Ya. Kemudian yang kurang-kurang maharnya, tolak. Sampai itu hari tolak. Ya. Pokoknya ratu, istri itu ratu. Bagi seorang suami yang saleh, istri adalah ratu baginya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi yang mendatangi, yang membaca doa ini, yaitu suaminya. Istrinya enggak perlu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anna ahadahum," kalau seandainya salah seorang dari kalian, yaitu suami, jika ingin menggauli keluarganya, yaitu menggauli istri, maka hendaklah mengucapkan bismillah Allahumma jadibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini, pembacaannya dilakukan saat mau bergaul. Saat mau bergaul. Baik, timbul yang lebih detail lagi. Mungkin ada yang ingin menjelaskan, saat mau bergaul itu kapan, Ustaz? Tasarruf pian. Mau dia, oke, apa menjelaskannya? Pokoknya saat mau bergaul, ya, baik ketika dia mau naik ke atas ranjang, atau ketika dia mulai, mohon maaf, mencumbu, ketika mulai memegang, atau ketika, mohon maaf, ketika mau memasukkan ember ke dalam sumur, maka bacalah itu. Ini faedah yang ketiga dari hadis ini. Karena hadisnya berbunyi idza arada an ya'tiya. Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya. Mendatangi di sini menggauli istrinya. Dan di sini umum, maka biarkan dia pada keumumannya, tidak ada batasan khusus kapan dia membacanya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya bertabaruk dengan nama Allah, salah satunya adalah, yaitu anaknya nanti ketika dilahirkan tidak diganggu oleh syaitan. Tidak diganggu oleh syaitan. Pelajaran yang keempat, yaitu membaca doa saat bergaul diharapkan untuk mendapatkan anak dengan segera. Membaca doa saat bergaul diharapkan untuk mendapatkan anak dengan segera. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, in yuqaddar bainahuma, jika ditakdirkan dalam pergaulan mereka berdua, waladun, seorang anak. Menunjukkan bahwa membaca doa sebelum bergaul memperlancar mendatangkan anak dengan segera. Yang kelima pelajaran dari hadis ini adalah bahwa yang dimaksud syaitan tidak akan bisa memberikan mudarat apapun, maksudnya adalah bukan berarti dia tidak diganggu oleh syaitan sama sekali. Akan tetapi maksudnya dia tidak diganggu oleh syaitan dalam hal-hal agamanya. Ya. Maksudnya adalah dia tidak diganggu oleh syaitan dalam hal agamanya. Sebentar. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah syarah terhadap hadis ini. Ya, syarah terhadap hadis ini. Mereka mengatakan lam yadhurruhu syaitanun abada. Syaitanun di sini syaitan apapun. Karena disebutkan dalam kata nakirah, syaitan apapun. Ya. Di dalam riwayat Muslim dan riwayat Imam Ahmad, lam yusallit alaihi syaitan. Tidak dikuasai oleh syaitan. Au lam yadhurruhu syaitan. Atau tidak diberikan mudarat oleh syaitan. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi, sekali lagi, yang dimaksud dengan tidak di berikan mudarat oleh syaitan dalam hal ini adalah bahwa syaitan tidak akan mengganggu agama anak tersebut ketika dia sudah dilahirkan. Ini salah satu makna dari syaitan tidak akan mengganggu anak tersebut. Agamanya tidak akan diganggu oleh syaitan. Ada pendapat yang kedua, bahwa syaitan tidak akan mengganggu anak tersebut, yaitu syaitan tidak akan menusuk perut anak tersebut saat dilahirkan. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna kulla bani Adam yat'anu syaitanu fi batnih hina yulad illa mastathni. Sesungguhnya setiap anak keturunan Adam ditusuk oleh syaitan di perut anak tersebut ketika dia dilahirkan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang dikecualikan maksudnya adalah anak-anak yang mana orang tuanya saat membuat anak tersebut dengan membaca bacaan tadi. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama tadi apa, Bu? Tidak diganggu di dalam apa? Agamanya. Jawaban yang kedua adalah saat dilahirkan dia tidak ditusuk perutnya oleh syaitan. Dia tidak ditusuk perutnya oleh syaitan. Ini berarti sangat manfaat sekali, Bu. Ya, sangat manfaat sekali. Taib. Pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah, kalau boleh saya tambahkan ya, Bu. Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan ini dibaca saat berjima', bukan hanya sekedar saat bermuda'abah, bermesraan, bercumbuan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pas muqaddimah. Sudah hancur semua. Ya. Sudah mulai memasukkan, mohon maaf, ember dalam sumur, maka pada saat itu dia baca. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti ini. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, yaitu, apabila bacaan ini terlupakan, apakah dia memakai seperti bacaan ketika makan? Misalkan bismillah awwalahu wa akhirahu atau fi awwalihi wa akhirihi. Maka jawabannya adalah tidak. Tidak dibaca seperti ini. Tetapi sudahlah yang terlewat, maka biarlah yang terlewat. Karena tidak ada dalil bahwasanya syaitan, bahwasanya bacaan tersebut dipakai fi awwalihi wa akhiri kalau seandainya terlupa. Salah satu adab yang patut diperhatikan yang sering dilupakan oleh para suami istri saat bergaul adalah at-tasattur, menutupi diri dengan tutupan yang sempurna. Jangan sampai terlihat oleh siapapun. Lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Yang artinya penutup antara mata jin dengan aurat anak Adam jika mereka masuk ke dalam kamar yang khusus, mereka mengucapkan bismillah. Maka jangan lupa, kita ketika bergaul tetap menutup diri baik dengan selimut, dengan sarung atau yang semisalnya, kecuali kalau seandainya sudah dalam keadaan bergaul. Tapi awal-awalnya ditutuplah. Dan jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Nah, ini salah satu penafsiran bahwasanya syaitan tidak akan mengganggu anak tersebut. Maksudnya adalah ketika orang tua bergaul, maka syaitan tidak ikut-ikutan dalam pergaulan tersebut. Karena orang tuanya mengucapkan bismillah. Jadi ada tiga tafsiran. Ya, tiga tafsiran. Syaitan tidak akan mengganggu anak tersebut. Yang pertama, yaitu tidak akan mengganggu di dalam agamanya. Yang kedua, syaitan tidak akan menusuk perutnya. Yang ketiga, syaitan tidak akan ikut campur saat orang tuanya bergaul. Saat orang tuanya bergaul. Baik. Yang jelas, ini adalah serial yang ke-8, yaitu mendoakan anak, bahkan sebelum anak itu ada. Ketika anak itu lahir, maka didoakan lagi. Jadi sebelum lahir, didoakan. Ketika lahir, didoakan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni samaituha Maryama wa inni 'uidhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim." Ketika Hannah binti Fakhudha. Hannah itu ibunya Maryam. Neneknya Isa bin Maryam melahirkan, maka Hannah berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan, yaitu Maryam. Dan engkau ya Allah lebih mengetahui apa yang aku telah lahirkan. Dan tentunya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Karena Hannah ketika beliau hamil, maka beliau sudah bernazar anaknya ini akan menjadi pejuang dalam agama Islam. Menjadi bala tentara yang memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan agama Tauhid. Maka ternyata karena perempuan, maka tentunya anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua boleh menamai anaknya langsung saat dia melahirkan anak tersebut. Jadi boleh melahirkan langsung saat melahirkan, menamai langsung saat melahirkan, atau hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, boleh. Seluruhnya boleh. Ya. Karena dalam ayat ini, Hannah melahirkan Maryam dan langsung menamainya Maryam. Dan sesungguhnya, ini yang inti menjadi inti dalil. Sesungguhnya aku melindungkan Maryam dengan engkau ya Allah. Dan juga keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan ketika anak sudah dilahirkan, amalan, salah satu amalan yang dianjurkan bagi terhadap orang tua adalah mendoakan sang anak. Atau lebih tepatnya, melindungkan anak dari syaitan yang terkutuk. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inni u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah." Sesungguhnya aku melindungkan kalian berdua wahai Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau, dengan kalimat Allah yang sempurna dari mata yang menyakitkan dan dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya. Ini termasuk daripada minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang baru dilahirkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana Ibrahim abukuma yu'idzu Ismail wa Ishaq." Dan Ibrahim alaihi salam kedua Ibrahim alaihi salam bapak dan nenek moyang kalian juga memintakan perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishaq alaihi salam. Baik, kemudian dan hadis yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud yang menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasanya serial pendidikan dalam anak adalah mendoakan anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu anhuma, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ah naili fiha ata'un wa yastajib lakum." Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas pembantu kalian. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta kalian. Tidaklah kalian bertepatan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebuah waktu yang dikabulkan di dalamnya doa. Maka Allah mengabulkan apa yang kalian ucapkan. Nah ini, terutama orang tua. Orang tua ini sangat-sangat manjur doanya untuk anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Salasu da'awatin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tiga doa tersebut adalah da'watul walid li waladih. Doanya orang tua untuk anak-anak. Dalam riwayat yang lain yang dikabulkan oleh Allah, la syakka fihin. Ya, yang dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, salah satu dari doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Baik. Saya akan sebutkan beberapa doa dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul yang bisa ibu baca untuk anak-anak ibu. Ya. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina, teruskan, dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz, ini kan doanya umum, bolehkah kita berdoa rabbi habli gitu, habli min zauji wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama, bolehkah seperti itu? Maka jawabannya lebih baik baca seperti yang ada dalam Al-Qur'an dan tidak perlu dirubah-rubah dalam hal doa yang barusan saya sebutkan. Kemudian surat Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku dari anak-anak yang saleh. Surat As-Saffat ayat berapa? 100. Kemudian surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Atau lebih baik membaca surat Ibrahim ayat 40 lebih jelas lagi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan keturunanku dari orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Artinya, wahai Rabbku, berikanlah petunjuk kepadaku untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan atas kedua orang tuaku, dan aku agar aku beramal saleh, dan perbaikilah untukku keturunanku anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang beragama Islam. Ini termasuk dari doa yang diajarkan dalam Al-Quran untuk orang tua mendoakan anaknya. Adapun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi aw mankibi syakka sa'id." Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tangan di atas katif. Katif itu ini. Ya, atau mankib. Mankib itu ini, pundak. Katif ini, pundak, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua mendoakan anaknya. Dan kalau Anda lihat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis-hadis Rasul adalah doa-doa yang terbaik untuk kepentingan anak-anak. Bukan hanya kepentingan dunia, tetapi juga lebih lagi kepentingan akhirat. Dan ini pelajaran bagi para orang tua agar memperhatikan di dalam doanya, yaitu kebaikan untuk anak-anak dalam akhiratnya lebih dibandingkan kebaikan untuk anak-anak dalam dunianya. Ya, lebih dibandingkan kebaikan untuk anak-anak di dalam dunianya. Sebagian orang tua hanya berdoa meminta kepada Allah agar anaknya dimudahkan ujian, diluluskan tes, kemudian mendapatkan pekerjaan dan semisal. Tetapi lupa mendoakan hal-hal yang penting, dari mulai tauhid, sunnah, kemudian juga dalam perkara-perkara duniawi lainnya. Hadis yang kedua tentang doa, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Sulaim. Beliau berkata radhiyallahu anha, Ini Ummu Sulaim, ibu yang cerdas. Ya Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lah. Wahai Rasulullah, ini anakku Anas radhiyallahu anhu, umur 10 tahun. Dia aku berikan sebagai pembantu untuk membantumu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya. Nah, ini ya. Ya, berdoalah kepada Allah untuknya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitu. Ya Allah, berkahilah hartanya, anaknya, dan perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa saja yang kau berikan kepadanya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang tua bukan hanya sekedar mendoakan anak, duniawi sang anak, tetapi juga mendoakan akhirat lebih banyak untuk sang anak. Naam. Saya sudah berbicara tentang memukul belum, Bu? Belum? Baik. Itu nanti serial pendidikan anak dalam rangka memberikan punishment kepada sang anak, memberikan hukuman. Kita akan bicarakan nanti insyaallah taala. Naam. Sudah 1 jam kita berbicara, dan itu tadi tambahan, yaitu serial pendidikan anak yang ke-8, mendoakan anak. Ya, mendoakan anak. Taib, yang ke-9, kita berhenti pada angka yang ganjil. Yang ke-9 yaitu serial pendidikan anak. Yang ke-9 adalah memanggil anak dengan panggilan yang baik. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan Luqman sedang memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku sayang. Nah, di situ lihat, ya bunayya. Bunayya adalah bentuk kata sayang dari ibnun, bentuk kata sayang dari ibnun. Ibnun itu satu anak laki-laki. Tapi ketika bunayya, maka itu berarti anaknya masih kecil, kemudian disayang dengan panggilan bunayya. Nah, ini termasuk daripada panggilan yang baik terhadap anak kecil. Ya, jauhi panggilan-panggilan yang buruk. Kampret, sini lu. Nah, jauhi. Ya, panggilan-panggilan yang buruk tidak pantas untuk anak mendapatkannya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berkata kepada Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Beliau memanggil Anas, "Ya bunayya." Kata Anas bin Malik, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilku dengan ucapan, "Wahai anakku sayang." Nah, ini termasuk daripada panggilan yang baik terhadap para anak. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Umar bin Salamah radhiyallahu an, beliau bercerita, Umar bin Salamah ini adalah sahabat muda di zaman Rasulullah SAW, bahkan sahabat yang bisa duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Pangkuan yang bisa duduk di pangkuan Rasulullah SAW umur 3 tahun, 4 tahun, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai gulam. Ini panggilan baik untuk anak-anak. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat muda Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, beliau bercerita, kuntu radhifan Nabi SAW. Aku adalah orang yang diboncengi oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memanggilku, ya gulam. Dalam riwayat yang lain, ya gulaim. Wahai anak kecil yang sayang. Wahai anak kecil sayang. Ya, panggilan-panggilan yang baik. Semestinya orang tua benar-benar memberikan panggilan tersebut kepada anak-anaknya. Baik, itu dulu ibu-ibu yang bisa sampaikan. 9 serial pendidikan dalam apa serial pendidikan anak dalam Islam. Insyaallah kita bahas pada lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jika ada yang bertanya silakan. Sebentar. Baik, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Mana yang lebih penting, belajar tahsin atau menghadiri kajian kitab? Jika waktunya berbarengan, mana yang lebih utama untuk dihadiri? Maka jawabannya dilihat maslahatnya, Bu. Kalau ibu masih tidak lancar membaca Al-Quran, maka pada saat itu belajar Al-Quran lebih utama, lebih didahulukan. Karena kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Kemudian nanti setelah selesai membaca Al-Quran, maka kita mengikuti pelajaran tahsin. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab pertanyaan anak yang sudah mumayyiz? Bukan muwayyiz, bukan. Mumayyiz. Mumayyiz. Tentang jima', karena anak saya mendengar kata itu saat di pengajian. Maka jawaban jelaskan. Jelaskan dengan bahasa yang baik. Jimak adalah seorang lelaki berhubungan dengan seorang perempuan. Seperti itu saja. Nanti dia akan bingung. Hubungan? Hubungan gimana? Ya berhubungan. Ya. Maka seperti itu. Jawab sesuai dengan kapasitas yang dia pahami. Bagaimana jika orang tua menginginkan anaknya yang perempuan untuk bekerja di luar rumah? Apakah sang anak tetap harus menaati orang tuanya dalam perkara tersebut? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, asal hukum bekerja mubah. Ya, maka ketika orang tua menginginkan anak perempuannya bekerja di luar rumah, maka dia perkara yang mubah selama tidak melanggar syariat. Maka orang tuanya memerintahkan perkara yang mubah. Dan ketika orang tua memerintahkan kepada perkara yang mubah, maka ditaati selama tidak melanggar syariat. Contoh melanggar syariat, misalkan berdandan ketika keluar rumah, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram ketika keluar rumah, meninggalkan anak atau istri, meninggalkan anak dan tidak mengurus suami karena bekerja untuk menaati orang tuanya, maka ini tidak boleh ditaati oleh orang tuanya dalam hal ini. Wallahu a'lam. Apakah saya berdosa karena menyekolahkan anak di SD yang tidak sesuai sunnah, tapi di sekolah tersebut dalam hal hafalannya bagus? Apakah harus saya pindahkan sekolahnya? Tapi saya bingung mengingat sekolah yang sesuai sunnah jaraknya jauh dari rumah saya. Maka jawabannya tidak berdosa. Yang penting Anda sebagai orang tua harus mengajari anak-anak Anda adab-adab dan ilmu-ilmu keislaman. Sebagai gantian, anak Anda tidak disekolahkan di sekolah yang memang berpotensi lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ya. Seperti itu. Jadi orang tuanya tidak harus menyekolahkan ke sekolah yang mengusung sekolah sunnah. Tetapi orang tuanya wajib mengajari ilmu agama dan adab-adab keislaman. Dan ingat Bu, ini saya kurang sepakat dengan cara berpikir sebagian orang tua. Bahwa sekolah sunnah itu hanya terkenal dengan hafalan. Artinya, saya ingin menyekolahkan anak saya ke sekolah yang mengusung sunnah Nabi, mengusung dakwah sunnah, karena di situ ada program hafalannya. Ingat Bu, ilmu agama bukan hanya menghafal. Bahkan saya sudah berdiskusi dengan beberapa praktisi pendidikan. Saya katakan anak-anak yang seumur SD, dari mulai umur 7 sampai umur 11-12 tahun, ya, itu yang paling utama dia harus lakukan adalah, ya, kita berbicara pendidikan anak usia dini dulu deh. Sebagian atau TK lebih tepatnya TK, ya, bukan anak usia dini, TK. Sebagian TK kadang-kadang memperhatikan hafalan terhadap anak-anaknya dibandingkan memperhatikan kelancaran anak-anak didiknya membaca Al-Quran. Hafalan bisa dikejar nanti ketika dia sudah selesai SD, ataupun ketika dia SD, atau ketika dia SMP, atau SMA. Hafalan bisa dikejar pada saat itu. Yang paling utama bagi dirinya sekarang adalah bagaimana dia mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian membaca Al-Quran dengan lancar. Karena saya dapati di beberapa kegiatan pesantren, anaknya mengaku hafal 5 juz Al-Quran. Tetapi ketika disuruh membaca Al-Quran, tidak bisa. Karena hafalannya cuma talqin, tanpa membaca Al-Quran dengan lancar. Ini poin pertama, ya. Maka diharapkan ini juga masukan mungkin bagi PAUD, SAKU, Sahabat Quran, Imam Syafi'i, agar, atau TK ya, TK, Sahabat Al-Quran, Imam Syafi'i, agar lebih menekankan anak bisa baca Quran. Dan saya sebenarnya termasuk orang yang sangat suka untuk membicarakan kurikulum. Ini seperti di Intan Ilmu, kurikulum itu kita ramu dari sekian banyak pesantren, diramu, kita duduk hampir 1 tahun lebih untuk membicarakan kurikulum. Itu yang nanti akan kita praktekkan. Jadi bukan ngadopsi murni mutlak dari luar, kemudian kita terapkan. Enggak, kita ingin nih bagaimana nih sekolahannya. Ya. Itu sebenarnya yang benar-benar perjuangan sehingga kita benar-benar tahu kapasitas kita, kemudian ada semboyan-semboyan, slogan-slogan yang kita ingin terapkan di situ, dan disitulah arti perjuangan kita menuju situ. Sehingga tidak gamang sekolahannya. Sehingga tidak gamang sekolahannya. Makanya saya nasihatkan kepada TK Sahabat Quran Imam Syafi'i di sini agar lebih memperhatikan siswi itu lebih bisa membaca Al-Quran dibandingkan hanya sekedar hafalan. Itu satu. Kemudian ilmu Islam bukan hanya hafalan, Bu. Ya. Kadang sebagian bedanya antara sekolah yang mengusung kata sunnah dengan sekolah umum, di sini hafalannya lebih banyak. Sedangkan di sini hafalannya tidak banyak. Maka ini tidak nyunnah. Ini tidak benar. Ya. Sekolah yang mengusung dakwah sunnah itu sekolah yang mengajari Al-Quran dan hadis. Di antaranya tentang hafalan. Jadi hafalan itu adalah poin dari salah satu poin yang diajarkan di dalam pendidikan Al-Quran dan Hadis. Itu intinya. Ya. Kalau ternyata begini, anaknya sekolah umum, tidak sekolah yang mengusung dakwah sunnah, tetapi dia punya hafalan yang banyak. Nah, apakah dikatakan dia tidak nyunnah? Paham maksud saya, Bu? Tidak. Jadi yang paling penting saat anak itu disekolahkan, dia orang tuanya, apakah orang tuanya mampu mengejar ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah agama lebih banyak sebagaimana dia kalau sekolah agama. Kalau seandainya dia disekolahkan di sekolah umum. Maka saya katakan tidak wajib, tetapi orang tuanya bertanggung jawab atas hal itu. Dalam artian bertanggung jawab ilmu keislamannya, kemudian adab-adab keislamannya, kemudian ibadah-ibadahnya, kemudian juga hafalannya. Ya, hafalannya. Nah, sebagian sekolahan kadang-kadang nilai jualnya hanya hafalan. Ya, hanya hafalan. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana dia membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, coba nanti nih, bulan Ramadan ini, anak-anak yang TK, lihat dia sudah bisa khatam Al-Quran tidak? TK itu umur berapa? 6. 5 dan 6, begitu ya, Bu? TKA, TKB. Maka dia bisa khatam Al-Quran enggak Ramadan? Membaca, bukan hafalan. Itu semestinya, itu harta yang dimiliki oleh seorang orang tua. Ya. Hafalan tetapi tidak bisa baca. Ini aneh nanti. Ini kurang. Kenapa? Karena nantinya dia setelah umur 6 tahun, masuk SD umur 7 tahun, maka mulai saat itu dia mulai menghafal. Mulai menghafal dengan bacaan yang memang dia bisa baca. Ya, memang di bacaan yang memang dia bisa baca. Lancar dia membacanya. Makanya saya target, ya, saya pengen terutama masukan ini kepada TK Saku, Imam Syafi'i, target umur 5-6 tahun sampai 6 tahun itu, TKA-TKB itu, dia lancar baca Quran. Bisa tes di mana saja. Artinya tes nih, baca surat ini, ya, dari A sampai Z-nya dia bisa. Wah, itu baru jos tuh. Adapun hafalan bisa dia kejar setelah SD. Nah, makanya dirubah, ibu-ibu, image-nya dirubah bahwa menghafal itu dia bisa nanti setelah SD umur 7 tahun. Kenapa? Pelafatan bacaannya sudah benar-benar maksimal di dalam lisannya. Ya. Nah, kalau seandainya dia mampu umur 5 dan 6 menggabungkan antara bacaan dan hafalan, zen, bagus, mumtaz. Ya, tetapi ya seperti itu. Lebih baik 5 dan 6 dia benar-benar, kalau bisa 5 dan 6 itu khatam Quran. Khatam Quran dia baca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Khatam dia. Kalau bisa. Nah, itu baru ada malakatul kitilawah, ada kapasitas tilawah di dalam dirinya. Oh, Al-Quran itu satu buku itu begitu cara bacanya. Nah, seperti itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan juga itu yang kedua. Yang ketiga, setiap anak beda-beda, ibu. Ini beberapa kali dicela oleh orang-orang. Mungkin orang tersebut belum punya anak kali. Dicela oleh beberapa orang bahwa ada anak yang memang dia bakat penghafal Quran. Kenapa saya katakan bakat? Ini kadang-kadang ya sebagian orang kan hafal Quran ya hafal gitu aja. Lafat bacaannya tidak bagus, kemudian suaranya memang diberikan oleh Allah seperti itu saja. Fals gitu. Apalagi ditinjau dari kemampuan mungkin otaknya. Dia belum. Tetapi kita bisa tutupi kekurangan itu dengan dia bisa lancar baca Quran. Nah, itu modal tuh. Lancar baca Quran. Paham Bu maksud saya? Ya. Jadi dia mungkin dipaksa anaknya ngafal Quran, gak bisa-bisa ngafal. Karena kan manusia mempunyai kelebihan-lebihan. Allah berfirman, wa fawqa dzil ilmin alim. Di atas yang memiliki ilmu ada yang lebih memiliki ilmu. Artinya orang tidak sama, berbeda-beda kapasitas kekuatan mengingatnya. Nah, minimal dia bisa lancar baca Quran. Lancar loh Bu ya. Lancar dengan tajwid yang tidak salah, lafadz makhrajnya benar. Nah, itu baru juz. Saya berharap ya TK Imam Syafi'i saku di sini seperti itu. Ya, jadi keluar dari TK sudah bisa diuji. Ayo mau surat mana saja silahkan baca. Ya enggak perlu nanya halaman berapa, nomor ayat berapa, pojok kanan, pojok kiri, luar dalam enggak perlu. Dan itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak terlalu excited anak yang punya hafalan terlalu seperti itu. Apalagi disebut sebagai kalkulator Al-Quran. Biasa aja. Kenapa? Karena bukan ukuran itu. Yang jadi ukuran adalah, memang sulit, coba Ibu sekarang, baca Kul Huwallahu Ahad dari belakang. Bisa enggak? Nah, tapi itukah ukurannya? Begitukah yang ingin Allah inginkan? Rasul inginkan? Kan enggak. Jadi beragama bukan dengan perasaan, tetapi dengan dalil. Bukan kita iri kepada anak-anak seperti itu. Tidak. Tetapi ada tujuan yang lebih utama daripada hanya sekedar seperti itu. Ya, ini ibu-ibu, ini perhatikan. Kadang-kadang sekolah mengusung sunnah hanya terkenal dengan hafalannya. Saya ingin lebih dari itu. Dia terkenal bacaan Al-Qur'annya baik. Makhrajnya oke, tajwidnya apalagi. Dengan begitu, dia nanti ke depannya entah di jenjang SD atau jenjang SMP, dia bisa hafal sendiri. Dia bisa hafal sendiri. Coba sekarang, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di TK Saku Sahabat Quran Imam Syafi'i di sini. Yang sudah TKB, sekelas misalkan kayak anak saya itu Halimah, sudah 2 tahun di sini. Kira-kira lancar dia enggak bacanya? Saya tidak bertanya hafalannya, bacanya. Karena bacaan itu nanti modal dia untuk menghafal. Di pesantren, misalkan Imam Bukhari Al-Irsyad, salah satu sebab anak tersebut ditolak, diterima jadi santri, karena tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca, bukan tidak punya hafalan, tidak bisa baca. Kenapa? Karena dengan dia bisa membaca Al-Quran tersebut, nanti dia bisa juga membaca kitab-kitab yang itu ada pada jenjang SMP, SMA. Nah, begitu ibu. Ya, ini maka mohon diperhatikan. Kalau usulannya diterima, alhamdulillah. Kalau kada diterima, sudah biasa. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa yang harus dilakukan? Makanya saya suka sekali kalau mungkin di ini kan apa namanya? TK Saku Imam Syafi'i itu ada ustaz-ustaz pembinanya. Ada ustaz pengawas, ada ustaz pembina. Minta duduk sama mereka. Ayo ustaz, kita bikin kurikulum. Kita mau bagaimanakan nih anak-anak TK kita ini. Keluarnya jadi apa? Target-target lulusannya apa? Nah, itu baru benar-benar perjuangan. Apa yang harus dilakukan orang tua jika sang anak minta reward uang ketika murojaah hafalan dan tahsinnya? Boleh sesekali. Ya. Anak diberikan apresiasi hadiah boleh sesekali. Tapi bukan kebiasaan. Karena akhirnya nanti dia beramal untuk duniawi. Apakah masuk? Apakah maksud setan tidak mengganggu agama? Anak adalah anak tidak berbuat syirik dan bid'ah. Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Maksud tidak mengganggu agama adalah tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Dan ini pentingnya seseorang membaca doa ketika mau berhubungan. Apa efek bila setan menusuk perut bagi yang baru lahir? Maka jawabannya salah satu efek lahiriahnya adalah yaitu menangis. Efek lahiriahnya adalah apa? Menangis. Makanya bayi-bayi yang tidak diganggu oleh syaitan, ya, itu tidak menangis. Seperti siapa? Seperti Isa bin Maryam. Nah ini yang lupa saya sebutkan tadi. Ketika Hannah binti Faqudha berdoa minta perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan untuk keturunan Maryam, ternyata doa ini dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa ketika dilahirkan oleh Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam alaihissalam, maka Nabi Isa tidak ditusuk oleh syaitan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak ditusuk oleh syaitan adalah tidak menangis. Berarti Ustadz, bayi-bayi yang menangis itu ditusuk oleh syaitan. Padahal secara ilmu kedokteran, bayi menangis itu tanda sehat. Maka gak ada urusannya dengan ilmu kedokteran. Ya, ada pertentangan antara kesehatan dengan ditusuk oleh syaitan? Gak ada. Dia sehat, berarti dia hidup, tapi tetap ditusuk oleh syaitan. Paham maksudnya, Bu? Tidak ada pertentangan antara dia sehat, ya, kemudian ditusuk oleh syaitan. Tidak ada pertentangan. Saya akan bacakan tiga bayi yang tidak ditusuk oleh syaitan. Hadis tentang tiga bayi yang tidak usah ditusuk oleh syaitan. Ya, hadis yang saya bacakan tadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kullu bani Adam, setiap anak Adam, yat'anuhu syaitan, ditusuk perutnya oleh syaitan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yaitu Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam. Inna kulla bani Adam yat'anu syaitanu fi batni hina yulad. Setiap anak Adam ditusuk oleh syaitan di perutnya ketika dilahirkan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam. Apakah saya berdosa dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat apabila anak membiarkan anak menonton YouTube karena anak zaman sekarang ini sudah mengenal teknologi dan HP? Tergantung apa yang ditonton. Kalau menonton yang diharamkan, maka akan berdosa. Kalau menonton yang tidak diharamkan, maka tidak akan berdosa. Doa orang tua terhadap anaknya adalah doa yang mustajab. Tapi di sisi ini, orang tua seperti apa yang dimaksud? Apakah orang tua yang masih suka berlaku maksiat juga doanya akan dikabulkan oleh Allah? Nah, ini saya bahas di dalam fikih doa dan zikir. Ini, Bu. Doa itu dia bagaikan pedang yang sangat tajam. Tinggal orang yang berdoanya apakah memenuhi syarat dan kemudian apakah larangan-larangannya hilang sehingga doanya dikabulkan. Doanya pasti dikabulkan. Tinggal orang yang berdoanya, tawaffara syurut amla, terkumpul syarat-syaratnya atau tidak. Kemudian intafa al-mawani atau tidak, terhilang halangan-halangan pengabulan doanya atau tidak. Kalau seandainya orang tuanya bermaksiat, maka tentunya doanya pun sulit untuk dikabulkan. Asal hukum doa untuk anak dikabulkan oleh Allah. Tetapi tergantung sekarang orang tuanya. Apakah orang tuanya mengumpulkan syarat dikabulkan doa atau tidak. Jadi dari dua sisi, yaitu pelaku doanya dan juga keadaan si yang berdoanya. Pelaku doanya ini bagaimana saat dia berdoa? Apakah yakin ketika dia berdoa? Ataukah dia punya tekad yang kuat ketika dia berdoa? Ataukah dia ketika berdoa mengulang-ulang permintaannya? Ini tahapan-tahapan agar doanya dikabulkan oleh Allah. Karena ada sebagian orang tua atau sebagian orang secara umum berdoa tetapi tidak yakin. Ya. Hanya nyoba-nyoba. Coba pang berdoa kalau pina. Ya. Ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'an min qalbin ghafil lahin." Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai, kemudian terlena dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari sisi kepribadian orang yang berdoa. Nah, dari sisi juga keadaan orang yang berdoa, apakah dia makan makanan yang haram? Ya, ataukah dia bermusuhan? Karena orang yang bermusuhan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang makan makanan yang haram doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Jadi asal hukum doa orang tua untuk anaknya dikabulkan tinggal orang tuanya bagaimana dia berdoa dan bagaimana keadaan orang tuanya saat berdoa. Allahu a'lam. Surat dan ayat berapakah yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keindahan dan kenikmatan surga? Agar saya bisa selalu memotivasi anak berbuat baik. Karena selama ini saya rasa seperti terlalu banyak menakut-nakuti anak tentang syaitan dan neraka. Maka jawabannya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 8. Silahkan baca. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaikahum syarrul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang beriman beramal saleh, mereka adalah manusia terbaik. Pahala mereka di sisi Allah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik dalam pertanyaan ibu ini adalah saya terlalu banyak menakut-nakuti anak tentang setan dan neraka. Maka jawabannya terlalu banyak memang tercela, tetapi jangan lupa, jangan dilupakan. Ya, karena kalau selalu terlalu dicekoki surga, surga, surga, surga, akhirnya meremehkan maksiat. Ya, berdosa sedikit, oh tenang aja, kamu beristighfar nakai. Allah Maha Pengampun, surga Allah luas. Istighfar aja. Akhirnya anak meremehkan. Maka dalam kehidupan itu harus ada bisyarah wa nidharah. Bisyarah pemberian kabar gembira, nidharah pemberian peringatan. Itu harus balance, harus sejajar. Tidak boleh dia tidak rata. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk kami para muslimah dalam berpenampilan sebagaimana para sahabiat. Susah bu, para sahabiat. Tapi kita bisa mencontoh para sahabiat. Yang jelas saya nasihatkan kepada para perempuan muslimah. Perhatikan nasihat saya dalam pakaian. Ya. Yaitu yang pertama, pakaiannya menutup seluruh tubuh. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, pakaiannya dalam hal ini masih yang pertama. Dalam hal ini apabila wanita itu bercadar, maka jauhkanlah dari apabila wanita itu bercadar, maka cadari juga alis-alis Anda. Alis ibu itu menggetarkan hati. Ya. Ini rahasia laki-laki, Bu. Maka Ustaz, saya tidak bercadar. Ya itu lebih utama lagi untuk jangan ditatapkan kepada para lelaki. Tapi kalau Anda memakai cadar, maka ditutuplah alisnya. karena alis termasuk hal yang menggoda para lelaki. Yang kedua, ibu-ibu saudara, makanya kan para sahabiat ketika turun ayat hijab, mereka keluar dalam keadaan satu matanya tertutup, hanya mata kirinya atau mata kanannya yang terbuka. Ya, hati-hati yang sudah bercadar tapi alisnya menampang. Ada keluarga saya cerita kemarin, orang jualan langsat, umma alisnya tuh bahay. Berjualan langsat aja acil tuh. Subhanallah. Ya, hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian yang kedua, pakaiannya tebal, tidak tipis. Yang ketiga, pakaiannya lebar, tidak ketat. Yang keempat, pakaiannya tidak menyerupai lelaki. Yang kelima, pakaiannya tidak menyerupai wanita kafir, pakaian wanita kafir. Yang keenam, pakaiannya tidak merupakan pakaian yang perhiasan. Jadi kalau Anda memakai, itu Anda terlihat indah, meskipun pakai cadar. Oh, ya. Ulun pernah melihat di bandara, subhanallah. Ini lihat pakaiannya. Bercadar, tetapi warnanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pinky-winky. Kemudian setelah itu, ya, abayanya itu seperti bunga-bunga mawar yang memutar-putar. Ini juga bercadar tapi dia membuat perhatian para laki. Ini tidak benar. Paham Bu ya maksud saya? Seperti misalkan cadar yang ada brokat-brokatnya, ada perhiasan-perhiasannya, menolehkan pandangan laki-laki padanya. Ya, cadar, ada ngarannya Siti Maimunah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini tidak perlu ibu. Jadi ketika itu Anda lakukan di dalam rumah, ya, Anda lakukan di dalam rumah di hadapan suami, biar janak mata suami. Jangan dilakukan itu di luar rumah. Di luar rumah biasakan biasa saja. Ya, itu. Kemudian yang ketujuh, pakaiannya tidak terkena minyak wangi. Yang kedelapan, pakaiannya bukan pakaian yang syuhrah. Nah, ini di Banjar banyak nih. Pakaian yang syuhrah maksudnya adalah baik dari sisi warnanya. Kalau keluar rumah, mencolong. Ya, baik terlalu mengkilat. Ataupun, jadi kadang-kadang ada sebagian perempuan berhijab, bercadar. Ketika kondangan, pengantinnya kalah dengan yang mendatang sebagai undangan. Apalagi jangan dikisah kalau sudah yang tidak kenal dakwah. Hijau, kuning, merah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi intinya pakaian perempuan adalah, lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna. Itu inti pakaian perempuan. Janganlah perempuan memperlihatkan perhiasan mereka, kecantikan mereka. Perhiasan itu dari dua sisi. Kecantikan bentuk wajah, termasuk dari bentuk rupa, termasuk wajah. Yang kedua, kecantikan perhiasan dan pakaian. Ustaz, berarti lusuh-lusuhkah ketemu orang? Tidak, biasa. Tidak, bukan pakaian yang membuat seorang lelaki terpesona. Ya, biasa pakaiannya. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Apakah jaminan untuk anak saleh bisa didapatkan jika hanya ibu bapaknya yang saleh? Semoga. Karena Allah berfirman, "Dzurriyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Lihat para nabi alaihi salatu wasalam. Kebanyakan dari mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Al-Asbab. Ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Ilyasa. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi semoga siapa orang tua yang saleh, semoga diharapkan anaknya juga menjadi anak yang saleh. Meskipun hidayah semua di tangan siapa, Bu? Allah. Karena lihat, azar, kafir, murtad, musyrik. Sedangkan anaknya, Nabi Ibrahim, adalah bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh, anaknya Kanaan, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu menunjukkan bahwa semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oh, ada pertanyaan. Katanya ada hadiah. Ada hadiah, betul? Baik. Saya ingin bertanya dulu. Ya, tentang hadiah. Hah? Ada yang bertanya? Coba. Baik. Ada ibu-ibu dari kajian Perth ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, dengan kita sebagai orang tua yang masih di luar negeri menyekolahkan anak di Indonesia ke pondok, kadang ada pikiran yang seperti kemauan saya misalnya harus menanamkan agama yang lebih kuat dari kecil gitu Ustaz ya. Terus ada sebagian yang misalnya menegur saya, kamu tuh anaknya masih butuh kamu gitu kan, umur segitu anakmu benar-benar mau gitu kan. Padahal terus terang Ustaz, memang anak saya kirim ke Indonesia itu kalau benar-benar ditanya gitu ya, kamu benar nggak sih dari hatimu gitu ya, dia masih ada setengah-setengah. Jadi tapi dari setengah-setengah itu saya tidak pasrah gitu Ustaz. Selalu saya tanamkan lagi, insya Allah dari hatimu nanti segera ilmu agama di sini lebih apa banyak kamu dapat. Tapi saya selalu misalnya ada pandangan orang-orang yang tanya, kamu tuh kesian, anak kamu tuh masih butuh kamu, umur segitu, bener gak dia mau, bener gak dia mau, gitu kan. Iya. Yeah. Nah itu gimana Ustaz, cara apa, ya mengingin pikiran yang seperti itu, ya walaupun insya Allah saya yakin gitu Ustaz, pelan-pelan anak saya sudah mulai, apa namanya, iya mah yeah, mulai belajar. Cukup. Ini soalnya mau pindah ke pondok di Tengaran gitu Ustaz, jadi saya benar-benar kepengen menenangkan ke dia lagi gitu Ustaz. Iya yeah, Bu. Ya, cukup. Karena kalau enggak dicukupkan terus nanti ceritanya. Maka jawabannya, solusinya Bu satu, ibu pulang ke Indonesia. Tinggalkan Australia. Ya? Itu solusinya satu. Dan Indonesia itu Bu surga dunia. Ibu mau apa coba? Ya? Mau apa di Indonesia ini? Saya tidak pernah mendapati ada negara yang lebih enak dibandingkan Indonesia. Kalau seandainya Mekah dan Madinah tidak tanah suci, maka niscaya Indonesia lebih baik. Mekah dan Madinah itu tanah suci kan, makanya dia lebih baik. Indonesia ini surga dunia. Kita ingin apa? Makanan, minuman, pakaian. Kemudian terutama hal-hal yang beragama. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, syiar-syiar Islam. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Ya, maka saya katakan kalau seandainya ibu ingin menguatkan hati sang anak di pesantren, maka pulanglah ke Indonesia. Anak niscaya akan kuat, lebih kuat dia di pesantren. Ya, adapun urusan rezeki, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki semua manusia. Maka saya nasihatkan, ya. Kenapa kita masih berpikiran seperti itu? Bahwasanya nanti anaknya bagaimana, nanti dia di pesantren bagaimana, karena lingkungan kita tidak mendukung. Kita tinggal di tengah orang-orang yang tidak beragama Islam. Coba kita tinggal di tengah orang-orang yang beragama Islam. Di sini para wali-wali santri mereka sangat banyak. Sekarang euforia memasukkan anak ke pesantren itu sudah euforia. Sudah menjadi kebutuhan manusia. Bahkan sekolah-sekolah umum sekarang sudah kalah dengan sekolah-sekolah pesantren. Kenapa masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Karena kita masih tinggal di tengah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemikirannya selalu duniawi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi? Baik, saya ingin bertanya dulu, Bu. Bertanya. Pertanyaan pertama yaitu apa arti, atau saya ulangi, apa panggilan sayang di dalam Al-Quran untuk anak-anak? Ini cara menjawabnya gimana? Hah? Hah? Ya, Bunaya. Iya. Kata Mas Irsyad, siapa yang bertanya yang terbaik? Tapi panitia menginginkan saya bertanya. Nah. Tadi jawabnya gimana? Taib. Ya, nanti Bunaya. Nanti panitia yang menunjuk ya. Panitia yang menunjuk. Saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan doa yang dibaca oleh suami saat ingin bergaul. Kan ulun kada wajib, Ustaz. Suami yang wajib. Kada tahu urusan ulun. Am, angkat tangannya. Silakan. Bismillah. Ya. Allahumma janibna syaitana wa janibna si syaitana ma razaqtana. Ulangi. Yang salah harokatnya tidak bisa. Aduh. Jangan baca. Oh. Taib, ulangi. Ulangi ibu yang jawab tadi, ulangi. Naam. Allahumma janibna syaitana wa janibna syaitana wa. Salah. Cari yang lain. Berarti selama ini laki pian salah. Nah. Silakan yang lain. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna. Kurang. Kurangnya sangat kurang berarti. Nah, yang tadi, yang barusan, ulangi. Silakan, Bu. Yang tadi, yang megang mic tadi. Allahumma jannibna syaitan. Enggak, kurang, berarti salah. Nah, yang lain. Allahumma jannibna. Salah. Ada awalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Salah fatal. Perhatikan, Bu. Begini, sebentar. Sebentar. Diingat, didengarkan saya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saat bergaul dengan istri itu salah fatal. Kenapa? Karena tidak cocok Ar-Rahman Ar-Rahim digunakan saat berperang. Hanya sampai apa? Ah, baik. Siapa yang mau nyoba lagi? Yang salah harokat tidak dapat hadiah. Bismillah. Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma rojaktana. Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma rojaktana. Ini yang benar ya. Jadi perhatikan harokatnya. Padahal kan orang laki. Jangan salah harokat pian. Ya. Baik. Yang tadi yang menjawab dapat hadiah. Nah. Mungkin pertanyaan dari ibu-ibu di Australia lagi, di Perth. Silahkan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon didengarkan, ibu-ibu. Ya, saya ada pertanyaan tentang menafkahkan. Suaranya agak dikeraskan, Bu. Saya ingin menanyakan, sebab saya orang Malaysia, cara cakap lain sikit. Saya ingin tanya. Ya. Yeah. Ya. Ya, Bu. Sila, sila, Bu. Saya, suami saya orang Indonesia, tapi saya orang Malaysia. Tapi anak-anak saya anak-anak istimewa, special needs. Ya. Jadi yang laki-laki tadi, Ustaz kata kalau dia sudah bekerja dan ya, you know, dah lepas dari nafkah. Ya. Jadi masalahnya kalau dia kerja di sini dengan challenges yang dia ada itu, special needs dia tu memang tak mencukupi untuk dia hidup ya sendiri. Jadi itu saya mau tanya, saya merasakan itu ada masih lagi tanggungjawab bapaknya, atau sekurang-kurangnya kalau bapaknya tidak mau, tanggungjawab saya sebagai seorang ibu untuk terus tanggung kehidupannya. Iya, Bu. Dan satu lagi, Ustaz. Iya. Saya sekarang ni di Malaysia memang saya ramai keluarga apa semua, tapi saya dalam keadaan yang saya terpaksa tinggal di sini, walaupun sekarang anak-anak istimewa ni mahu saya pergi bersama mereka biar mereka pelajari agama, tapi keadaan buat masa sekarang tidak mengizinkan sebab saya masih bergelar seorang isteri, yeah, dan tidak mendapat restu dari suami. Jadi boleh tak Ustaz panjangkan, apakah ini pun kali pertama saya dibenarkan mengikuti pengajian, tapi beliau sendiri tidak pernah mengajar lah, maknanya kan cuma ya, pernah meletih. Iya, Bu. Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Bu, atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu saya katakan tadi, anak laki-laki batasan dinafkahi ketika dia sudah mampu bekerja. Sedangkan anak perempuan ketika sudah menikah. Maka apabila anak laki-laki yang bekerja ini tetapi penghasilnya mungkin tidak mencukupi, akhirnya tetap saja dinafkahi oleh orang tuanya, tidak mengapa. Kita sekarang berbicara tentang kewajiban. Kewajiban orang tua menafkahi anaknya hanya sampai laki-laki, hanya sampai ketika dia sudah bisa bekerja. Ya, adapun orang tuanya dengan baik hati memberikan anak tersebut nafkah lagi, tidak mengapa. Tetapi kewajiban yang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah saat anaknya sudah bisa bekerja. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana hukumnya saya masih tinggal di Australia, kemudian sedangkan memang seperti ini keadaannya. Maka jawabannya, kalau seandainya tinggal di negara mayoritas non-muslim, maka ada dua macam. Yang pertama yaitu apabila dia mampu berhijrah dari negara mayoritas non-muslim tersebut tetapi dia mampu melaksanakan syiar-syiar Islam di negara mayoritas non-muslim tersebut, maka hukum tinggal di sana makruh. Dia mampu berhijrah ke Malaysia, ke Indonesia, tapi dia di negara mayoritas non-muslim mampu untuk mengerjakan syiar Islam. Sholat pada waktunya, puasa, kemudian berhari raya, sholat Jumat, maka hukum tinggal di sana makruh. Yang tidak boleh diharamkan sama sekali adalah apabila dia mampu berhijrah, dia tidak sanggup untuk melaksanakan syiar Islam. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dan dia wajib keluar. Kecuali orang-orang yang lemah, sakit, tidak punya uang, dan semisalnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Cukup kiranya, karena waktu sudah habis, hampir 2 jam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu tadi, jangan sampai salah lakinya harokatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.